Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، para asatidzah kiram rahiman wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasidit Tauhid karya Syekh Ibrahiman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Di sini saya share tampilan kitabnya ya, supaya kita bisa menyimak bersama-sama. Silakan dibuka halaman 12, kalau yang punya kitab di kitab halaman 12, di PDF halaman 37, karena di PDF itu cetakan yang lebih tebal. Sana ada beberapa ta'liqat, ada beberapa komentar-komentar tambahan. Namun kita tidak baca yang ada di PDF, kita baca yang ada di kitab, yaitu perkataan dari atau penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di saja. Nah, kita sudah masuk ke matan dari Kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis Kitab Tauhid, beliau memulai dengan judul bab Kitab Tauhid. Sebagaimana nama kitabnya, bab pertama juga dinamai dengan Kitab Tauhid. Nah, di sini sebagaimana sudah pernah saya jelaskan bahwasanya di dalam Kitab Tauhid ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya menyebutkan dalil-dalil, menyebutkan ayat-ayat dan menyebutkan hadis-hadis. Beliau sedikit sekali menyebutkan penjelasan, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada penjelasan. Menyebutkan ayat dan menyebutkan dalil. Maka di sini kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika di bab tentang at-tauhid, beliau membawakan beberapa ayat. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Maka ayat ini bicara tentang tauhid. Bahwasanya tujuan Allah menciptakan jin dan juga kita manusia adalah untuk mentauhidkannya. Buktinya yang ada pada kata-kata liya'buduni. Liya'buduni. Perhatikan di situ nunnya di kasrah ya, karena di situ ada sebetulnya ada ya mutakallim. Ya, setelah nun itu ada ya. Untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada objeknya, ada maf'ul bihnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Aku. Kecuali untuk menyembah Aku. Jadi bukan hanya menyembah. Bukan hanya menyembah. Bukan hanya melakukan ibadah kok, tapi maksud manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Bukan sekedar ibadah secara umum. Kalau ibadah secara umum nanti ada orang beribadah kepada selain Allah. Ada orang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, beribadah kepada wali, beribadah kepada kuburan. Namun bukan itu yang diinginkan oleh ayat ini. Yang diinginkan adalah menyembah kepada ni, kepada Aku. Sebagaimana juga ditafsirkan oleh sebagian salaf, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya makna liya'buduni maksudnya adalah liwahiduni. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Aku. Ya, dan ayat ini juga dalil bahwasanya makhluk Allah yang terkena beban syariat, makhluk Allah yang terkena beban syariat itu hanya jin dan manusia. Tidak ada lagi ya. Tidak ada alien, tidak ada tidak ada monster atau apa. Cuman jin atau manusia yang terkena beban syariat. Disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk-makhluk yang lain. Imma jin, imma manusia. Kemudian, wa qawluhu, dan Allah Ta'ala firman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Allah Ta'ala katakan, sungguh telah kami utus di setiap umat, kami utus para rasul. Yang rasul tersebut menyampaikan misi ani'budullaha. Padanya kalian semua menyembah Allah semata, wajtanibu at-taghut, dan meninggalkan taghut. Taghut artinya kullu ma'ubida siwallah. Taghut artinya semua yang disembah selain Allah, itu taghut. Dalam surat An-Nahl ayat 32, ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Maka ayat ini juga bicara tentang tauhid. Bahwasanya setiap umat pasti Allah kirim, Allah utus orang rasul. Dan untuk kita umat umat ini rasulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Dan setiap umat pasti ada rasulnya. Yang para rasul tersebut dan juga para nabi, tujuan dakwahnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak orang untuk menyembah kepada Allah semata dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuan para rasul, para nabi berdakwah adalah mengajak kepada tauhid. Karena tadi tauhid adalah tujuan manusia diciptakan. Kemudian ini kita tidak baca ya. Di PDF ada ta'liqat, beberapa catatan kaki. Namun ini bukan dari Syekh As-Sa'di ya. Tidak kita baca karena nanti akan sangat panjang. Kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa qawluhu, dan juga sabda Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah Ta'ala qadha, Allah Ta'ala telah wajibkan. Rabbuka, Rabbmu, yaitu Allah, telah qadha, telah mewajibkan. Alla ta'budu illa iyyahu. Bahwasanya engkau hendaknya tidak menyembah kecuali kepada Ia, kepada Allah. Karena perintah Allah yang paling pertama dan paling utama adalah tauhid. Itu kita tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Setelah itu baru yang lain-lain. Di antaranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Terutama ketika engkau mendapati mereka dalam keadaan kibar dan pada sudah tua renta. Salah satunya atau keduanya sudah tua renta, engkau dapati. Artinya orang tua kita sudah tua renta, kita masih hidup. Atau orang tua kita masih hidup sampai tua renta. Maka fala taqul lahumā uffin. Maka jangan katakan ah kepada mereka berdua. Larangan mengatakan ah ini bukan hanya berlaku ketika orang tua sudah tua renta ya. Dijelaskan oleh para ulama, ini maksudnya bukan demikian, bukan maksudnya pembatasan. Namun ini mimbab ta'kid, penekanan. Ketika orang tua sudah tua renta, maka hati-hati bicaranya. Ketika orang tua masih muda juga hati-hati, tetap nggak boleh mengatakan uff atau mengatakan ah atau semisal. Wala tanharhuma, dan janganlah bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wa khfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada mereka berdua sayap kerendahan sebagai bentuk kasih sayang. Dan doakanlah mereka dengan doa, ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawat aku ketika masih kecil. Dan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Al-ayat. Maka ayat ini juga bicara tentang perintah untuk bertauhid. Berarti kan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat presisi dalam menyebutkan dalil. Setiap dalil yang beliau sebutkan itu sisi pandangnya berbeda. Semua bicara tentang tauhid, namun sisi pandangnya berbeda. Kalau surat Ad-Dariyat ayat 56 itu beliau ingin menunjukkan bahwasanya tauhid adalah tujuan kita diciptakan. Surat An-Nahl ayat 36 ingin menyampaikan bahwasanya tauhid adalah tujuan dakwah, misi dakwah semua nabi dan rasul. Namun dalam surat Al-Isra, Allah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin sebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk bertauhid. Ini perintah untuk bertauhid. Ya, karena sebagian orang baru sadar untuk melakukan sesuatu kalau diperintah. Kalau tadi ayat yang pertama baru disebutkan ini tauhid adalah tujuan kita hidup. Ayat kedua, tauhid adalah misi dakwah para nabi dan rasul. Ini belum belum ngeh, sebagian orang belum ngeh gitu ya, keutamaan tauhid. Kadang orang itu baru ngeh kalau diperintah. Ini kamu tuh wajib lakukan ini ya, baru sadar. Maka demikian juga ya, demikian juga kita mendidik anak-anak. Terkadang ada anak yang bisa kita ajak secara persuasif, dikasih motivasi, kita kasih isyarat-isyarat, dia paham. Tapi kadang ada orang, ada anak yang dia nggak paham kecuali kalau jelas, lugas. Kamu tuh harus gini, gitu. Kamu jangan begitu. Nah ini penyikapannya berbeda. Jadi surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini bicara tentang perintah untuk bertauhid. Bahkan perintah untuk bertauhid ini adalah perintah yang paling pertama dan utama. Lebih urgen, lebih penting dari perintah-perintah Allah yang lain. Termasuk lebih urgen dan lebih penting daripada birrul walidain. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Adanya kalian menyembah kepada Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 36. Maka ayat ini juga bicara tentang perintah untuk bertauhid secara mutlak dan menjauhkan kesyirikan. Kalau di ayat sebelumnya, perintah untuk bertauhid saja dan juga dibandingkan dengan perintah untuk berwalidain. Ayat sebelumnya bicara tentang bahwasanya tauhid lebih penting daripada birrul walidain. Ayat ini bicara tentang perintah untuk bertauhid secara mutlak dan juga larangan untuk berbuat syirik. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah orang-orang, wahai kemari, wahai masyarakat, ayo ke sini. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan bacakan perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala, 'alaikum, kepada kalian. Allah tusyriku bihi syai'a. Yaitu hendaknya kalian tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan juga ayat bicara tentang kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah lawan dari tauhid. Ya. Kalau di kitab langsung ke syarah. Kita baca syarahnya dulu. Kitab Tauhid Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Hadhihi tarjamatu tadullu ala maqsudi hadzal kitab min awalihi ila akhirih." Judul bab ini menunjukkan tujuan dari penulisan kitab ini dari awal sampai akhirnya. Itu tentang tauhid. Kitab Tauhid itu bicara tentang tauhid jelas. Ya, dari awal sampai akhir kitab ini bicara tentang tauhid. Walihada, beliau tidak memulai kitab ini dengan khutbatul hajah. Tidak menggunakan innalhamdulillah, nahmaduhu dan seterusnya. Ay anna hadzal kitabi yashtamilu ala tauhidil ilahi wal ibadati bi dzikri ahkamihi. Itu maksudnya kitab ini mencakup pembahasan tentang tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Bi dzikri ahkamihi, dengan menyebutkan hukum-hukumnya, wa hududihi dan batasan-batasannya, wa syurutihi dan syarat-syaratnya, wa fadlihi dan keutamaannya, wa barahinihi dan bukti-buktinya atau dalil-dalilnya, wa usulihi wa tafasilihi dan kaidah-kaidahnya dan rincian-rinciannya, wa sababihi wa thamaratihi wa muqtadayatihi, sebab-sebabnya, buah yang didapatkan dan juga konsekuensi-konsekuensinya, wa ma yazadu bihi wa yuqawihi, dan hal apa saja yang bisa menguatkan tauhid uluhiyah kita, ayat ufuhu wa yuhihi, dan apa saja yang bisa melemahkan dan menyamarkan tauhid uluhiyah kita, wa mabihi yatimu au yakmulu, dan apa saja yang bisa menyempurnakan dan menyempurnakan tauhid uluhiyah kita. Jadi kitab tauhid ini bicara tentang tauhid uluhiyah. Berarti kan ya, karena tauhid para ulama membagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, al asma wa sifat. Dan kitab tauhid ini hanya membahas tauhid uluhiyah. Sekali lagi, hanya membahas tentang tauhid uluhiyah. Makanya tadi atau kemarin ya sudah saya sampaikan bahwasanya kitab tauhid ini bukan materi untuk pemula ya, bukan basic 1. Tapi basic 3 atau basic 4. Karena ini hanya membahas perkara yang spesifik, yaitu tauhid uluhiyah. Sedangkan untuk pemula, yang pemula sekali, adanya dipahamkan dulu tentang makna tauhid secara umum, kemudian pembagian tauhid, tauhid uluhiyah, atau sifat, perbedaannya, kemudian bentuk-bentuknya. Ini untuk awal pemula. Adapun kitab tauhid ini hanya membahas tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah disebut juga tauhid ibadah, disebut juga tauhid ilahiyah, sama ya. I'lam anna tauhid al-mutlaqa al-ilmu wal-i'tirafu bitafarrudi Rabbi bisifatil kamali wal-iqrari bitauhidihi wal-iqraru bitauhidihi bitawahudihi bisifatil azamati wal-jalali wa-ifraduhu wahdahu bil-ibadah. Ketahuilah, tauhid secara mutlak, tauhid secara mutlak, sini ada kata-kata mutlak. Mutlak itu lawan dari muqayyad. Mutlak itu lawan dari muqayyad. Mutlak itu artinya suatu lafal yang dia sendirian. Suatu kata yang dia sendirian. Kalau muqayyad, muqayyad itu artinya ada kaitan, ada gandengannya. Ada keterangan tambahan, namanya muqayyad. Jadi kalau mutlak itu sendirian. Contohnya misalnya masjid. Ada kata masjid, ini mutlak. Kalau masjid apa ya, masjid Togung Raya, ini muqayyad, kan ada tambahannya. Atau masjid baru, juga muqayyad. Atau masjid tradisional, ini muqayyad. Masjid sunnah, ini muqayyad, karena ada keterangan tambahan. Kalau masjid tok, maka ini namanya mutlak. Jadi mutlak itu yang masih sendirian ya, kayak para jombloan-jomblowati di sini ya, masih sendirian ya. Kalau muqayyad itu sudah punya gandengan, ya, sudah punya tantelan, sudah punya gandengan. Nah, tauhid, kata-kata tauhid secara mutlak, artinya kalau tauhid itu sendirian, tidak ada kaitannya, tidak ada gandengannya, maka artinya adalah al-ilmu wal-i'tirafu bitafarrudi Rabbi. Mengilmui dan mengakui keesaan Allah dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Wal iqraru bitawahudihi bisifatil azamati wal jalal, dan mengakui keesaan Allah dengan semua sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadati, dan juga mengakui keesaan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid menurut Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi kalau ingin menukil definisi tauhid, nah ini yang dipakai. Apa makna tauhid? Menurut Syekh As-Sa'di, tauhid adalah nah ini. Al-ilmu wal-i'tirafu bitafarudir Rabb dan seterusnya. Ya, kemudian wa huwa thalathatu aqsamin, dan tauhid itu ada tiga jenis. Yang saya sudah sering jelaskan bahwasanya pembagian tauhid itu didasari atas al-istiqra wa tatabbu. Ada yang nanya, apa dalil pembagian tauhid? Tentunya dalilnya bukan Quran, bukan sunnah. Tidak ada ayat at-tauhidu thalathatun, tidak ada. Tidak ada hadis Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, i'lamu anna tauhidah thalathatun, tidak ada. Wahai manusia, ketahuilah ada tiga. Tidak ada hadis seperti itu. Namun, dalilnya adalah al-istiqra wa tatabbu. Istiqra artinya menelaah semua referensi tentang tauhid dan menelusuri dalil-dalil tentang tauhid. Tatabbu artinya menelusuri. Jadi para ulama melakukan penelusuran pada dalil-dalil tentang tauhid dan juga penjelasan para salaf tentang tauhid, maka akhirnya disimpulkan bahwasanya tauhid ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Dan tujuan para ulama membagi tauhid menjadi tiga jenis adalah untuk memudahkan kita. Dan kita gampang ya untuk memahami tauhid. Tidak keliru gitu. Coba kalau kita tidak membagi tauhid menjadi tiga, maka kalau ada orang yang sholat, dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia suka minta ke kuburan. Maka kalau orang enggak paham tauhid, tidak paham pembagian tauhid, akan mengatakan orang ini bertauhid. Orang sholat, menyembah Allah, berdoa kepada Allah, dia puasa, bahkan mungkin dia haji, tapi dia minta ke kuburan. Maka orang enggak paham tauhid akan mengatakan orang ini bertauhid karena dia menyembah Allah, sholat, puasa, haji. Tapi kalau orang paham pembagian tauhid, kalau orang paham pembagian tauhid, dia akan paham, oh orang ini bertauhid rububiyah. Dia nyembah Allah, dia mengakui Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu pencipta langit dan bumi, dia ngakui. Bahkan dia sembah Allah. Tapi dalam tauhid uluhiyah, dia enggak lolos. Dia melanggar tauhid uluhiyah. Dia tidak mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, buktinya dia berdoa kepada kuburan. Ah, berarti ini bukan orang bertauhid. Karena dia melanggar tauhid uluhiyah, berarti bukan orang bertauhid. Nah, ini gunanya kita paham bagian tauhid. Supaya jelas bagi kita mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang tauhid, mana yang tidak bertauhid, jelas. Sebagaimana para ulama juga membagi rincian-rincian dalam bab lain. Contohnya dalam bab fikih ada rukun wudu, ada rukun salat. Rukun wudu ada 6. Rukun sholat, ada ulama mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, ada 13. Ini dibagi, padahal gak ada ayat, gak ada hadis ya. Nabi mengatakan, anna arkanal wudu sittah. Gak ada. Bahwasanya rukun wudu ada 6. Gak ada hadis seperti itu. Namun para ulama menelusuri dan dalil, kemudian menyimpulkan bahwasanya rukun wudu ada 6. Pertama, mencuci wajah. Kemudian mencuci kedua tangan. Kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki. Kemudian tertib, berurutan, dan mualah bersambungan. Ini 6 rukun wudu. Dalilnya apa? Dalilnya istiqra wa tatabbu. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita. Ini perlu jelaskan karena banyak orang di luar sana yang membuat syubhat ya. Wah ini pembagian tauhid menjadi 3. Ini Wahabi. Ini keyakinan Wahabi. Ini bukan Wahabi ya. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama sebelum adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jauh. Di masanya Al-Imam Ibn Mandah. Di masanya Al-Imam At-Tabari. Punya tafsir Tabari itu. Itu ulama zaman dulu. Di masanya Al-Qurtubi. Di masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya banyak para ulama zaman dahulu yang sudah membagi tauhid. Ya bukan Wahabi, ya bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Dan juga para ulama ahlu sunnah, para ulama salaf, para ulama sunnah, itu tidak hanya membagi tauhid menjadi tiga. Sebagian ulama al-sunnah membagi tauhid juga menjadi dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, kalau nggak salah dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Beliau jelaskan para salaf atau para ulama salaf dahulu terkadang membagi tauhid menjadi dua. Yaitu diantaranya tauhid amali dan tauhid ilmi. Tauhid amali yaitu tauhid berupa perbuatan, artinya kita sholat, berdoa, ya, puasa, menyembelih hanya kepada Allah, perbuatan. Dan tauhid ilmi artinya keyakinan, yaitu kita meyakini Allah itu Rabb semesta alam, Allah itu pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah itu punya sifat rahmah, Allah punya sifat maha agung, Allah punya sifat maha pengampun dan seterusnya. Ini tauhid ilmi. Jadi ada tauhid ilmi, tauhid amali. Dua. Dan juga Ibnu Qayyim menjelaskan di antara salaf ada yang membagi tauhid menjadi tauhid ma'rifah dan tauhid at-talab. Tauhid al-ma'rifah wa tauhid at-talab. Hampir mirip ya, tauhid ma'rifah artinya tauhid pengakuan. Kita mengakui bahwasanya Allah itu esa, pencipta alam semesta, pemberi rezeki dan seterusnya. Dan yang kedua tauhid tolak, yaitu dari segi tuntutan, tolak itu tuntutan Allah kepada kita. Kita berdoa, sholat, menyembelih hanya kepada Allah. Dan juga para ulama membagi tauhid menjadi dua, tauhid fi af'alillah dan tauhid fi af'alil ibad. Tauhid tentang dalam perbuatan-perbuatan Allah, ya Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah membangkitkan, Allah menakdirkan. Kita yakini Allah seperti itu, maka ini tauhid fi af'alillah, tentang perbuatan Allah. Dan ada tauhid fi af'alil ibad, tauhid perbuatan hamba. Kita berdoa, kita bernazar, kita tawakal, kita sholat, puasa hanya untuk Allah. Dan ada beberapa pembagian yang lainnya. Intinya tidak hanya tiga saja, ya. Ada sebagian ulama membagi menjadi dua. Kenapa? Karena tujuannya untuk memudahkan kita supaya kita memahami. Jadi bukan pembagian ini jadi tujuan utama, bukan. Pembagian ini bukan tujuan utama, namun ini sarana supaya kita memahami tauhid dengan baik. Ya. Ahaduha, tauhid yang pertama adalah tauhidul asma'i was sifati. Tauhid al-asma' was sifat. Wa huwa i'tiqadun firadir rabbi jalla wa jalla jalaluhu bil kamali al-mutlaqi min jami'il wujuhi. Tauhid al-asma' was sifat, al-asma' artinya nama-nama. Sifat artinya sifat-sifat. Mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Definisinya adalah meyakini keesaan Rabb, keesaan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, Jalla ini fi'il ya. Jalla artinya agung. Jalaluhu keagungannya. Jalla Jalaluhu artinya betapa agung keagungan Allah. Betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dengan segala kesempurnaannya yang mutlak, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Binu'util azamati wal jalali wal jamali. Dengan segala sifat-sifat Allah yang agung, yang jalal, yang mulia dan jamal yang indah. Allati la yusyarikuhu fiha musyarikun biwajhin minal wujuh. Yang sifat-sifat tersebut tidak ada yang memilikinya sama sekali dari segala sisi. Ini definisi tauhid asma wa sifat. Jadi intinya tauhid asma wa sifat itu meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki, atau meyakini Allah Ta'ala satu-satunya esa, satu-satunya yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang paling sempurna, yang tidak ada satu pihak pun selain Allah yang memiliki nama-nama atau sifat-sifat tersebut. Ini definisi tauhid asma wa sifat. Wa dzalika bi itsbati ma atsbathahu Allahu li nafsihi. Caranya dengan menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Jadi mudah sekali. Bertauhid al-asma wa sifat itu enggak perlu kita ngereko-reko. Dan tadi kalau definisinya kita meyakini Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling agung. Yang paling sempurna, indah, agung itu gimana sih? Nah, kita enggak perlu reko-reko, enggak perlu bayangin, enggak perlu kreatif membuat sifat dan nama sendiri dengan bahasa puitis, enggak perlu. Ya, kasihan nanti yang enggak romantis, yang enggak puitis, ya. Nanti enggak bisa memuji Allah. Ya, enggak bisa bertahid asma sifat kalau harus puitis, harus bisa kreatif, enggak. Ya, karena orang itu kan ada yang puitis, ada yang enggak, ya. Ya, jadi jangan mengharapkan orang itu puitis semua. Sama seperti jangan mengharapkan orang itu gapiak semua, ya, lurus, hangat semua. Karena ada orang yang sifatnya pendiam, ya. Mungkin di antara ustaz-ustaz ada yang pendiam. Maka kita maklumi, mungkin ini emang pembawaannya seperti itu. Ada yang dia gapiak, luas, suka ngomong, suka ngobrol. Memang seperti itu pembawaannya. Kita harus paham. Maka memuji Allah, mentauhidkan Allah dalam asma sifat tidak harus mereka-reka nama atau sifat sendiri. Caranya mudah. Bi'ithbati ma'athbatahullahu li nafsihi. Cukup kita menetapkan nama-nama yang Allah sebutkan tentang diri Allah sendiri. Au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min jami' asma'i was sifat. Atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mudah sekali. Bertahid asma sifat, intinya kita lihat ayat, kita lihat hadis, kok menyebutkan nama atau sifat Allah, langsung kita yakini. Sudah. Nggak usah aneh-aneh. Itu aja. Kita lihat ayat tentang nama atau sifat Allah. Misalnya Allah Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Maka kita yakini Allah yang demikian. Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nabi sebutkan sifat Allah, nama Allah, kita yakin sudah gampang. Wa ma'aniha wa ahkamiha. Dan juga makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Al-waridati fil kitab wa sunnati alal wajhil la'iqi bi'awamatihi wa jalalihi. Yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan sifat dan nama yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala min ghairi nafyin li syai'in minha, tanpa menafikan sama sekali, tanpa menolak. Karena banyak orang yang menolak asma sifat seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menolak sifat rahmah. Ini sudah pernah kita bahas, ya, di kita sebelumnya, bahwasanya mereka mengatakan enggak mungkin Allah itu rahmah, Allah itu penyayang. Masa Allah penyayang? Kalau Allah penyayang berarti Allah seperti kita dong, punya sifat sayang. Ada yang disayangi. Maka ini seperti manusia kata orang Jahmiyah, sehingga mereka menolak sifat rahmah. Banyak yang ditolak. Ya, tanpa menolak satu pun sifat. Wala ta'til, dan tidak ta'til, sama ta'til artinya menolak. Wala tahrifin, dan juga tanpa menyimpangkan maknanya. Maksudnya begini, atau ayatnya, atau hadisnya, bunyinya seperti ini, sifatnya ini, kemudian dipahami maknanya itu. Ini namanya tahrif, enggak boleh. Wala tamthilin, dan juga tidak memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Manafiyu ma nafahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minan naqaisi wal uyubi wa an kulli ma yunafi kamalihi kamalahu. Dan juga kita menafikan semua sifat yang dinafikan oleh Allah dan juga dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa sifat-sifat yang mengandung kekurangan, mengandung aib, dan semua sifat yang mengandung yang menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat ngantuk, tidur, ya. Sifat tidak mampu. Ini sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingkari bahwasanya Allah punya sifat seperti itu. Allah ingkari, Allah nafikan. Maka kita juga wajib nafikan. Ya, jadi ringkasnya masalah al-asma wa sifat itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu nunggu dalil. Baik dalam menafikan juga dalam menetapkan. Maka kalau kita ingin katakan Allah itu begini, Allah itu punya sifat begini, ini harus ada dalilnya. Termasuk juga kita katakan Allah tidak begitu, Allah tidak begini, ini juga harus ada dalilnya. Kita hormatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tidak nafikan. Seperti misalnya orang banyak mengatakan Allah itu maha keren. Allah maha awesome. Maka ini keren, awesome ini enggak ada dalam Al-Qur'an Sunnah, enggak ada. Maka tidak kita sematkan kepada Allah. Enggak boleh kita katakan Allah maha keren. Namun apakah Allah itu berarti tidak keren, tidak awesome juga tidak. Jadi kita nafikan juga. Tidak kita tetapkan, tidak kita nafikan. Kemudian asani tauhidur rububiyyati, yang kedua tauhid rububiyyah. Bi ayya taqid al-'abdu anna Allah huwa ar-rabbu al-mustaridu al-mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Tauhid rububiyyah artinya seseorang hamba meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengelola alam semesta. Alladzi rabba jami'al khalqi bin ni'am. Yang dialah Allah satu-satunya yang rabba, merawat, mengelola semua makhluk dengan segala nikmatnya. Wa rabba khawasa khalqihi. Dan juga Allah Ta'ala yang mengelola, yang menjaga makhluk-makhluknya yang istimewa, yaitu orang-orang yang beriman. Wahum al-anbiya wa atba'uhum. Hamba-hamba atau makhluk-makhluk Allah yang istimewa, yang khawas, mereka adalah para nabi dan para pengikutnya. Bil aqaidis sahihati, yang Allah jaga mereka dengan mereka memiliki akidah-akidah yang benar. Wal akhlaqil jamilati, dan akhlak-akhlak yang indah. Wa ulumin nafi'ati, dan mereka memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal a'malis salihati, dan amal-amalan yang saleh. Wa hadhihi hiya at-tarbiyatu an-nafi'atu lil qulubi wal arwahi al-mutmirati li sa'adati ad-darain. Dan semua ini ilmu yang manfaat, akidah yang sahih, akhlak yang indah, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh adalah tarbiyah an-nafi'ah, adalah latihan jiwa. Latihan jiwa atau penggembleng jiwa. Penggembleng hati dan jiwa yang akan menghasilkan kebahagiaan di dua alam, darah di dua alam, di dunia dan di akhirat. Jadi di sini kalau definisinya Syekh As-Sa'di, tauhid rububiyyah ini mencakup tadi penciptaan, pemberian rezeki, kemudian pengelolaan alam semesta dan juga penentuan takdir. Allah yang mengelola seluruh makhluknya dan termasuk makhluk Allah yang khusus. Itu orang-orang beriman dengan Allah kasih hidayah, Allah kasih ilmu manfaat, Allah kasih akhlak. Ini kan takdir. Ada yang Allah kasih hidayah, ada yang tidak. Ini kan takdir Allah. Nah, jadi intinya tauhid rububiyah ini mencakup masalah penciptaan, pemberian rezeki, pengelolaan alam semesta dan juga penentuan takdir. Kita meyakini semua ini satu-satunya hanya Allah yang melakukan. Ini namanya tauhid rububiyyah. Kalau di kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan tauhid rububiyyah itu poinnya, intinya pada tiga hal. Yaitu al-khalqu, al-mulku, wa tadbiru. Penciptaan, penguasaan dan pengelolaan alam semesta. Kita meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk. Kita meyakini Allah satu-satunya yang menguasai seluruh makhluk. Menguasai itu termasuk dia mau mati, mau hidup, mau sehat, mau sakit, mau soleh, mau tidak, menguasai. Yang ketiga, tadbir, mengelola. Mengelola bumi, mengelola langit, mengelola sungai, gunung, matahari, semuanya Allah SWT. Meyakini ini semua, ini adalah tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua manusia dari A sampai Z. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya mengakui tauhid rububiyah. Tidak ada yang mengingkarinya sama sekali kecuali sedikit saja, yaitu orang-orang mulhidin, ya, orang-orang ateis. Yang ini pun kata para ulama, orang-orang ateis itu juga meyakini tauhid rububiyah. Mereka ateis secara lisan mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi dalam hati sanubari mereka yang paling dalam, mereka tetap meyakini adanya Tuhan. Jadi tentu saja kita katakan semua manusia itu meyakini tauhid rububiyah. Oleh karena itu, tauhid rububiyah ini enggak cukup. Ya, kalau tauhid rububiyah ini cukup, berarti semua manusia itu muslim. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat muslim semua, enggak perlu kita enggak perlu kita ngajak orang masuk Islam kalau seperti itu. Enggak perlu kita ada jihad, ada perang, ada dakwah, semuanya udah Islam. Kalau sekedar tauhid rububiyah sudah muslim. Karena semua orang mengakui ini. Tidak ada terkecuali. Makanya tauhid yang menjadi inti seorang muslim, inti keimanan dan inti dakwah adalah tauhid uluhiyah yang ketiga. Atsalitsu, tauhid yang ketiga adalah tauhidul ilahiyati. Jadi sama saja ya, ilahiyati dan uluhiyah sama, atau dengan tauhid ibadah juga sama. Yuqalu lahu tauhidul ibadati. Tauhid ilahiyah juga disebut dengan tauhid ibadah. Wahuwa definisinya adalah al-ilmu wal-i'tirafu bi'annallaha udhul uluhiyati wal-ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Mengilmui dan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang memiliki uluhiyah. Uluhiyah artinya hak untuk disembah. Dan ubudiyah, ubudiyah artinya hak untuk diibadahi. Kita meyakini Allah satu-satunya yang punya hak untuk disembah dan diibadahi terhadap seluruh makhluk semuanya. Wa ifraduhu wahdahu bil ibadati kulliha wa ikhlasud din lillahi wahdahu. Dan mengesakan Allah dalam ibadah semuanya, dalam semua ibadah, dan memurnikan amalan saleh hanya hanya kepada Allah semata. Ini definisi tauhid uluhiyah. Intinya tauhid uluhiyah adalah kita menyembah hanya kepada Allah itu. Mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Maka dan ini tauhid yang menjadi inti, tauhid yang menjadi tujuan utama kita diciptakan, yang menjadi inti dakwah, yang menjadi fokus utama yaitu adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Sehingga kalau kita ditanya tentang tauhid, maka boleh kita jawab tauhid itu adalah mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata itu. Kalau ditanya apa makna tauhid, maka boleh kita jawab ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam peribadahan. Ini sudah cukup. Ya, tidak harus menjawab dengan jawaban panjang seperti tadi definisi tauhid mutlak. Itu panjang. Namun boleh dijawab dengan definisi dari tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tadi tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling inti, yang paling organ, yang paling utama. Jadi sekali lagi para ustaz, para ustazah, kalau ditanya apa itu tauhid, maka cukup jawab ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam peribadahan. Itu. Ini sudah definisi yang benar. Kemudian, wa hadzal akhiru yastalzimu al-qismaini al-awwalaini wa yatadammanu wa yatadammanahuma. Dan tauhid yang ketiga ini sudah yastalzim mengkonsekuensikan, mengharuskan dua tauhid yang sebelumnya dan sudah mengandung dua tauhid sebelumnya. Artinya kalau orang itu bertauhid uluhiyah dengan benar, maka otomatis dia sudah bertauhid rububiyah dan asma sifat. Ya, dan sudah terkandung di dalamnya. Apakah ada orang yang tauhid uluhiyahnya itu betul? Dia mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas tapi dia tidak mengakui Allah pencipta, kan nggak ada. Dia tidak mengakui Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, ya nggak ada. Kalau orang sudah mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, melarang kesyirikan, pasti dia sudah mengakui Allah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, mematikan, menghidupkan, dan seterusnya. Ini sudah mutadammin, mutadamminun tadi. Sudah terkandung di dalamnya. Dan juga sudah terkandung tauhid asma wa sifat. Li'anna al-uluhiyata allati hiya sifatun ta'ummu awsaf al-kamali wa jami'a awsaf al-rububiyyati wal-azam. Karena tauhid uluhiyah adalah sifat yang sudah mencakup sifat-sifat kesempurnaan dan semua sifat-sifat rububiyah dan keagungan. Fa innahu al-ma'luhu al-ma'budu. Maka Allah dialah al-ma'luh al-ma'bud. Tauhid uluhiyah itu meyakini Allah itu al-ma'luh dan al-ma'bud. Ini dua sifat sebetulnya. Al-ma'luh dan al-ma'bud, dua sifat. Yang sifat ini, al-ma'luh dan al-ma'bud, ini disembah dan diibadahi, ini sudah mencakup semua sifat-sifat yang lain sebetulnya. Kalau kita meyakini Allah itu yang satu-satunya disembah dan diibadahi, berarti otomatis kita mengakui Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang paling sempurna. Ada nggak orang yang meyakini satu-satunya Allah yang wajib diibadahi, wajib disembah? Tapi Allah nggak sempurna sifatnya. Nggak ada orang meyakini seperti itu. Lima lahu min asafin azamati wal jalal. Karena dalam sifat al-ma'lu dan al-ma'bud ini sudah terkandung sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Walima asdahu ila khalqihi min al-fawadili wal afdal. Dan dalam sifat al-ma'lu dan al-ma'bud ini sudah menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada makhluknya berbagai macam karunia dan keutamaan. Fatawahuduhu ta'ala bisifatil kamali wa tafarruduhu birububiyyati yalzamu minhu an la yastahiqqu al-ibadatu ahadun siwahu. Maka mentauhidkan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya dan mentauhidkan Allah dalam sifat rububiyahnya, ini mengharuskan seseorang untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Ini kata-kata yang terakhir. Tawahuduhu ta'ala bisifatil kamali dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan sebaliknya. Tadi tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Dan juga tauhid asma wa sifat, orang yang meyakini tauhid asma wa sifat, orang meyakini bahwasanya Allah itu Ghafur, Rahim, ya, Akbar, Allah itu Karim, Hakim, maka dia harus mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Ya, akan menjadi aneh, akan menjadi konyol kalau seseorang itu meyakini Allah itu Rahim, yang Maha Penyayang, Azim, yang Maha Agung, tapi enggak disembah. Atau nyembahnya yang lain, ini aneh. Dia bilang Allah Maha Agung, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, tapi nyembahnya yang lain, kan aneh. Ini orang konyol sekali. Ya, misalnya ada ikhwan gitu ya. Si jomblo, dia bilang, oh si fulanah ini, fulanah A ini cantik, pintar, ya, cantik, pintar, kemudian keibuan, macam-macam, tapi dia ngelamar yang lain. Ngapain dia bilang-bilang, akhwat ini cantik, pintar, ya, keibuan, urus kona'ah, tapi dia gak berusaha dapetin ini, dia cari yang lain. Ini kan konyol namanya, ya. Cari yang gak pinter, gak cantik gitu. Jadi ketika seseorang mengakui Allah itu Azim, Ghafur, Hakim, Rahman, Rahim, maka yalzam, wajib bagi dia untuk beribadahnya kepada Allah. Demikian juga tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang menyembah Allah semata. Kalau orang meyakini Allah itu yang Maha Pencipta satu-satunya, Allah memberikan rezeki satu-satunya, Allah tempat bergantung satu-satunya, tapi kok minta tolongnya sama kuburan. Ini kan konyol namanya. Ini konyol namanya. Jadi dia mengakui Allah itu mencipta, yang menciptakan dia, Allah yang tempat bergantung, Allah kasih rezeki, Allah yang menghilangkan kesempitan, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang mematikan, menghidupkan, menyembuhkan penyakit, hanya Allah. Tapi mintanya kepada kuburan, mintanya kepada dukun, mintanya kepada pohon keramat. Ini orang nggak waras. Ini namanya hilang kewarasannya. Maka orang yang mengaku ini, Allah pencipta, pemberi rezeki, penguasa alam semesta, dan seterusnya, wajib. Ya. Secara akal sehat, wajib dia menyembah kepada Allah semata. Berarti mengkonsekuensikan tauhid uluhiyah. Ini korelasi di antara tiga tauhid, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, ini ada korelasinya. Untuk pembahasan lebih lengkap bisa dilihat di muslimah.or.id. Ya, muslimah.or.id, di sana saya bikin tulisan korelasi di antara tiga jenis tauhid. Korelasi di antara tiga jenis tauhid beserta dengan dalil-dalilnya. Silakan dibaca di sana. Ya. Wa maqsudu da'watir rusuli min awalihim ila akhirihim da'watu ilahati tauhidi. Dan tujuan dakwah para rasul dari yang pertama sampai yang paling terakhir adalah mendakwahkan tauhid ini. Yaitu tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Fa dhikrul musannifi fi hadha at-tarjamati min an-nususi ma yadullu ala anna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadatihi wal ikhlasulhu. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya dan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa nadzalika haqquhu al-wajibu al-mafruudu 'alaihim. Dan itu adalah hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan, yang diwajibkan untuk kita semua. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, apakah engkau tahu ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu apa hak Allah, ma haqqul ibadi 'ala Allah wa haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan para hamba dan hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah? Hak hamba yang akan Allah tunaikan. Ada dua, ada hak Allah, ada hak hamba. Hak Allah adalah anta'budallah wa la tusyriku bi syai'an, kata Nabi. Hak Allah adalah kita menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada-Nya. Ini hak Allah. Maka kita wajib menunaikan hak ini. Ketika kita meninggalkan ibadah, kita berbuat syirik, tidak bertauhid, dan juga kita melanggar perintah dari Allah, kita melalaikan hak Allah. Karena hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah. Beribadah termasuk dalamnya menaati perintah dan larangan. Dan juga termasuk dalamnya bertauhid kepada Allah. Dan tidak berbuat syirik, ini hak Allah yang wajib kita tunaikan. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah yu'adzibahum, Allah tidak mengadab mereka kalau mereka bertauhid. Ini hak hamba. Dan Allah pasti akan menunaikan hak hamba. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Jadi Allah berjanji kalau kita menunaikan hak Allah, maka Allah akan tunaikan hak kita. Kalau kita bertauhid, kita tidak berbuat syirik, maka Allah pasti akan memasukkan kita ke surga. Karena itu hak kita kalau kita bertauhid. Fajami'ul kutubil musawiyati, fajami'ul kutubis samawiyati wa jami'ur rusuli da'u ila hadhihi tauhid. Maka semua kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab samawiyah ini istilah untuk semua kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut samawi karena turunnya dari langit. Karena turunnya dari langit artinya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan reka-rekaan orang. Karena kitab suci itu secara garis besar ada dua. Ada kitab suci yang diklaim oleh pemeluknya, penganutnya itu adalah firman Tuhan dari langit. Dari Allah. Dan ada kitab suci yang diklaim oleh pemeluknya ini adalah hasil apa namanya buatan nenek moyang mereka, ya, hasil akal budi nenek moyang mereka. Nah, dalam semua kitab-kitab Samawiyah, semuanya mengajarkan kepada satu hal, yaitu hadza tauhid, tauhid uluhiyah. Jadi semua rasul itu punya kitab, ya. Semua rasul punya kitab. Ada kitab Al-Quran untuk Rasulullah SAW, kitab Injil Nabi Isa, kitab Taurat untuk kaumnya Nabi Musa, kitab Zabur untuk kaumnya Nabi Daud, ada Suhuf Ibrahim untuk kaum Nabi Ibrahim, dan kitab-kitab yang lainnya. Dan semuanya kitab-kitab itu yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, sebagian ulama mengatakan jumlahnya sama dengan jumlah Rasul. Sebagian ulama ada yang mengatakan jumlahnya 105. Ada 105 kitab. Ini ada khilaf tentang jumlah kitab Samawiyah yang pernah Allah turunkan. Ala kulli hal, kita katakan wallahu a'lam, kita nggak tahu berapa pastinya, namun semua kitab yang banyak itu, semua kitab yang banyak itu semuanya intinya mengajar kepada tauhid. Wa nahau an yudhihi minasyirki wa tandid. Dan semua kitab tersebut dan semua rasul melarang manusia untuk terjerumus kepada lawan dari tauhid, yaitu syirik dan tandid, menjadikan tandingan selain Allah. Khususan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendakwahkan itu, mendakwahkan tauhid dan melarang kepada kesyirikan. Wa hadzal Qur'anul Karim, dan juga kitab ini yang diturunkan kepada beliau, kitab Al-Qur'anul Karim, fa innahu amara bihi wa farradahu. Maka Al-Qur'an itu memerintahkan kepada tauhid dan mewajibkan tauhid. Wa qarrarahu a'zama takririn. Dan bahkan tauhid, menetapkan tauhid dengan porsi yang paling besar. Wa bayyanahu a'zama bayanin, dan Al-Qur'an menjelaskan tauhid dengan porsi yang paling besar. Wa akhbara annahu la najata wa la falaha wa la sa'adata illa bihadha tauhid. Dan Al-Qur'an juga mengabarkan bahwasanya tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan tauhid ini, atau tauhid uluhiyah tadi. Wa anna jami'al adillati al-aqliyati wan naqliyati wal ufuqiyati wan nafsiyati. Adillatun wa barahinu ala hadzal amri bihadza tauhidi wal wujub wujubihi. Dan semua dalil yang ada, baik dalil akal, logika, atau dalil naqli, dalil berupa ayat atau hadis, dan dalil afaqiyah, Allah alam dalil afaqiyah itu apa, dan dalil nafsiyah, dalil yang sudah terpatri dalam naluri kita, semuanya menunjukkan, semuanya menjadi bukti ala hadal amri, wajibnya perkara ini, itu perkara tauhid. Bihadza tauhidi wajubihi, dan juga semua dalil menunjukkan diperintahkannya kita untuk bertauhid dan juga menunjukkan wajibnya bertauhid. Tauhidu huwa haqqullahi alwajibu ala al-abid. Maka tauhid adalah hak Allah yang wajib untuk ditunaikan oleh semua hamba. Wa huwa a'zamu awamirid dini wa aslul usuli kulliha wa asasul a'mali. Dan tauhid adalah perintah agama yang paling urgen, yang paling agung, yang paling agung, dan juga landasan dari semua landasan agama, dan asas dan landasan, fondasi dari semua amalan. Ya, tauhid adalah fondasi dari semua amalan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Para ulama menafsirkan muttaqin di sini maksudnya orang yang bertauhid. Allah tidak menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertauhid. Dan orang-orang yang beramal sebanyak apapun tapi tidak dilandasi oleh tauhid, maka amalannya sia-sia, menjadi debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansur. Nanti di akhirat akan kami tunjukkan kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan, dan kami jadikan amal-amal mereka sebagai debu-debu yang berterbangan. Ada orang kafir, orang non-muslim, dia filantropis gitu ya, suka menyumbang dengan jumlah yang besar, peduli kepada kemanusiaan, ya, bikin sekolah, ya, bikin rumah sakit di berbagai negara ya, dengan jumlah yang fantastis gitu ya. Sudah bukan lagi MM-an ya, tapi sudah mungkin ratusan triliun mungkin. Bikin sumur, ya, bikin jalan, macam-macam. Tapi dia kafir, non-muslim. Maka semuanya tidak ada manfaatnya bagi dia. Nanti sama Allah diperlihatkan, ini amalan kamu nih, kamu bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin jalan, banyak sekali amalan kamu. Sehingga dia bangga di akhirat. Amalan mereka menjadikan debu-debu yang berterbangan tidak bermanfaat. Namun disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Allah azza wa jalla la yudlimul mu'mina hasanatan. Yusabu 'alayha ar-rizqu fid dunya wa yajzi biha fil akhirah." Allah azza wa jalla tidak akan menzalimi satu kebaikan pun dari seorang mukmin. Kebaikannya akan dibalas dengan rezeki di dunia dan akan juga dibalas di akhirat. Orang mukmin kalau berbuat amal saleh dan dia bertauhid, dikatakan mukmin pasti dia bertauhid. Maka dia amal salehnya dibalas dua, di dunia dibalas dan di akhirat dibalas. Wa amal kafiru fayu'ta bihasanatihi ma'amila biha lillah. Di dunia, fa idza laqiya Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khairan. Adapun orang kafir, maka kebaikannya akan dibalas di dunia. Itu pun kalau dia murni tulus dan beramal. Namun ketika dia bertemu dengan Allah azza wa jalla di akhirat, tidak ada kebaikan sedikit pun yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan Asy-Syaibani dalam silsilah Shahih. Maka orang kafir yang berbuat kebaikan, ya, bikin jalan, bikin sumur, bikin rumah sakit, mengentaskan kelaparan, macam-macam ya, banyak ya orang kafir seperti itu. Maka kebaikan mereka ini Allah balas di dunia. Dia dikasih kesehatan, dia dikasih banyak banyak teman, terus usahanya lancar, ya, keluarganya langgeng, Allah kasih. Balasannya dunia atas amalan dia. Tapi di akhirat gak ada sama sekali. Jadi Allah tidak zalim. Bukan berarti Allah ketika orang kafir berbuat amalan kebaikan, yang amalan tersebut tulus, bukan berarti Allah tidak ganjar sama sekali. Ya, Allah tidak zalim. Allah ganjar namun hanya di dunia. Ya, maka kita lihat orang kafir ada yang sehat, ya kan? Ada yang makmur, ada yang warganya langgeng, ya, ada yang dia disayangi banyak orang, punya banyak teman, macam-macam ya. Ya. Bisa jadi itu karena amal-amal baiknya. Sebagai ganjaran dari Allah atas amal baiknya. Namun di akhirat tidak ada apa-apanya. Jadi menjadi debu-debu ya, berterbangan. Adapun orang mukmin, walaupun dia beramal sedikit, ya, walaupun sederhana, namun Allah balas dua. Allah balas di dunia dan balas di akhirat. Apalagi kalau amalannya besar. Ya, kemudian dikit lagi. Nah, sudah ya, ini masuk ke faidah-faidah. Ya. Sepertinya kita cukupkan dulu, karena ini panjang pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan. Iya. Iya. Iya. Oh iya. Bagaimana mengajarkan masalah akidah pada anak-anak dan khususnya di sini akidah semua sifat, mengajarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala namun dengan nazam, ya, dengan syair atau dengan apa namanya? Irama gitu ya. Maksudnya kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, bahwasanya hukum nyanyian kalau tanpa alat musik maka hukum asalnya mubah. Ya. Nyanyian kalau tanpa alat musik hukum asalnya mubah. Karena al-ghina yang diharamkan dalam nas-nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya nyanyian yang dengan alat musik. Itu yang diharamkan. Sebagaimana juga dijelaskan secara tegas dalam hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari, la yakunanna min ummati alladhina yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada kaum dari umatku yang akan menghalalkan apa namanya zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan juga alat musik. Jadi yang diharapkan kalau pakai alat musik. Ataupun kalau bikin syair tanpa alat musik dan juga tidak pakai suara-suara yang mirip dengan alat musik seperti suara beatbox gitu ya. Suara beatbox, suara mulut tapi mirip seperti suara gitar, suara drum, ini enggak boleh. Nah, kalau tanpa itu maka hukum asalnya mubah. Nah, kalau mubah maka berlaku kaidah hukmul wasail hukmul maqasid. Hukum sarana ini termasuk hukum tujuannya. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Kalau syair yang nyanyian atau syair yang tanpa alat musik tersebut tujuannya untuk kebaikan, tadi mengajarkan akidah, mengajarkan hafalan kepada anak-anak, maka jadi baik. Kalau tujuannya untuk apa namanya ngerayu ya. Nyanyi tapi untuk ngerayu akhwat. Nah, akhirnya bisa menimbulkan fitnah. Tujuannya haram, maka nyanyinya juga jadi haram. Kalau nyanyi tujuannya iseng, mubah. Maka hukum asalnya mubah, namun kalau iseng berlebih-lebihan, ini termasuk menghabiskan waktu dalam perkara yang tidak manfaat. Ya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya keadaan Islam seseorang adalah kalau dia meninggalkannya enggak manfaat. Jadi nyanyian itu kalau tanpa alat musik, kalau isinya bagus jadi bagus. Makanya kita lihat para ulama itu mengajarkan qawaid fiqhiyah. Seperti Syekh Asadi itu punya nazam qawaid fiqhiyah. Ya, dipelajari, kita di mat ilmu juga pelajari. Nazam qawaid fiqhiyah. Walaupun di mat ilmi kita tidak nazamkan ya. Ya tidak nyanyikan, cuma dibahas saja. Namun para ulama di berbagai negeri itu terkadang mengajarkan kepada santri-santrinya dinyanyikan. Ya, dan tidak sulit kita cari di YouTube ya, ada syair-syair nazam qawaid fiqhiyah Sa'di. Ya, nazam mandumah Baikuniyah. Ya, saya juga punya beberapa filenya ya, ya yang dinyanyikan seperti itu. Banyak. Ini tidak masalah. Karena tidak mengandung hal yang haram, bahkan tujuannya kebaikan. Tapi kalau nyanyi tujuannya untuk keburukan, ya tadi, untuk merayu akhwat misalnya, ya, atau supaya bisa mengenang mantan, gitu ya, nyanyi supaya teringat, wah, terus nanti, ya ini nggak boleh, hukumnya haram. Atau nyanyi untuk iseng. Ya. Kalau iseng, ya, misalnya nyanyian yang tidak mengandung keharaman di dalamnya iseng tapi jadi kebiasaan, maka nggak boleh menghabiskan waktu. Tapi kalau sekedar sesekali nggak masalah. Dan juga dilihat kontennya, nyanyian yang tidak pakai alat musik, lihat kontennya. Kontennya apa? Kalau kontennya isinya cinta-cintaan, ya, bicara tentang patah hati, bicara tentang cinta, cinta bertepuk sebelah tangan, ya, tentang pokoknya tentang ya, hal yang cabul, tentang hal-hal yang mengandung kata-kata cacian, makian, tentunya ini nggak boleh. Ya, ini seperti ini, baik pakai alat musik ataupun tidak. Kalau kontennya, liriknya nggak benar, nggak boleh. Tapi kalau kontennya bebas dari itu, maka hukum syar'i boleh. Demikian juga para ulama memberikan syarat nyanyian yang tidak pakai alat musik itu menjadi boleh tadi kalau liriknya tidak mengandung keharaman, dan juga cara menyanyikannya. Cara menyanyikannya tidak menyerupai orang kafir. Ya, nyanyi nggak pakai alat musik, terus liriknya oke, wah tapi jingkrak-jingkrak. Seperti anak band gitu ya. Atau goyang-goyang ya, kayak TikTokan. Nah, ini jadi nggak boleh. Atau wanita nyanyi terdengar oleh laki-laki, ini nggak boleh. Demikian ya. Wallahualam. Ini sebentar saya izin sebentar ada paket. Oke. Ya, pertanyaan yang lain mungkin. Ya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan ya, terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi masalah mengajarkan akidah al-asma us-sifat kepada anak-anak. Maka ini secara umum bagus, sudah betul, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak ya. Dalam kitab Syarah Akidah Al-Sunnah Jamaah, Syekh Muhammad Nasrul Utsaimin menjelaskan bahwasanya masalah tauhid akidah, masalah tauhid asma wa sifat ini masalah yang kompleks. Jadi hendaknya tidak disampaikan kepada orang awam. Jadi dakwah kepada orang awam, terutama atau termasuk kepada anak-anak juga tidak langsung membahas tentang tauhid asma wa sifat yang di luar kemampuan mereka untuk memahami, masalah takwil, masalah tahrif, masalah taktil. Ya anak-anak nggak paham seperti ini. Ya, boro-boro anak-anak ini kadang-kadang ikhwan akhwat juga nggak paham ya. Sudah ngaji bertahun-tahun belum paham-paham. Nggak masalah. Ya. Terus coba pahami. Dahulu juga saya awal-awal seperti itu ya. Dulu daurah akidah tahawiyah dan Ustaz Abu Isa, Ustaz Abu Isa Abdullah bin Salam, hafizahullah, Ustaz senior kita. Saya nggak paham itu. Daerah akidah tahu nggak paham apa yang dibahas ini. Tapi terus kita berusaha ya, belajar sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sedikit paham sekarang. Sedikit lebih paham. Jadi ini bukan konsumsinya orang awam. Mungkin juga anak-anak ya. Akidah asma sifat yang kompleks. Tapi untuk anak-anak tetap diajarkan asma sifat yang mereka bisa pahami. Ya, diantaranya adalah kita ajarkan mereka untuk menghafalnya dulu lah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Man hafidhaha dakhala jannah. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Orang yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Hadis Sahih Bukhari. Jadi ada keutamaan tersendiri menghafal menghafal al-asma wassifat. Menghafal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajarkan ya anak-anak untuk menghafal. Ya mungkin dikasih modul ya, di sana ada nama-namanya. Kemudian anak-anak bisa menghafal dari modul tersebut. Ini saran saja, mungkin ada modul modul hafalan gitu, nanti di sana ada hafalan nama-nama dan sifat-sifat Allah, anak-anak disuruh hafalkan. Karena itu banyak ya, 99 nama. Ya, jadi hafalkannya ya sedikit-sedikit ya. 10-10 dulu atau 99 dulu. Ya. Nanti yang sudah lulus 99 nama, dapat hadiah seperti itu. Ini di antara cara kita untuk mengajarkan akidah asma sifat kepada anak-anak. Dan juga kita ajarkan akidah asma sifat yang penting dan mereka mudah pahami, seperti Allah Ta'ala pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Ini kan mudah untuk dipahami dengan bahasa yang mudah juga, penjelasan yang mudah. Ya Allah. Iya. Iya. Iya. Taktil, takwil gitu. Iya, nggak sampai seperti itu. Iya. Iya. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah al-asmaul husna yang 99 tersebut semuanya ada dalilnya? Jawabannya iya. Semuanya ada dalilnya. Dari hadis tadi, Nabi katakan inna lillahi tis'atun wa tis'una tis'atan wa tis'una isman. Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Namun para ulama khilaf tentang rincian 99-nya itu apa saja. Rincian 99-nya ulama khilaf. Apa namanya, detail-detailnya, nama-namanya apa saja, itu ada banyak versi yang kata ulama ya. Versinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fidayah Wasithiyah nanti beda dengan versinya Ibnu Hajar misalnya. Jadi rincian 99 namanya itu ada beberapa versi. Namun kalau misalnya ya Bunaya ingin bikin modul hafalan, saya sarankan kitab Fiqhu Al-Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abbad ya. Dia punya kitab Fiqhu Al-Asma'il Husna. Dan juga ada mukhtasarnya, mukhtasar fikhi al-asma'il husna. Oleh ringkasannya, kalau yang fikhu itu tebal, kalau yang mukhtasar itu tipis banget. Nah, kalau ingin mungkin hafalan dari situ saja. Ya. Itu insya Allah semuanya didasari dari dalil-dalil yang sahih. Yes. Nama-nama yang disebutkan di sana, saya lupa apakah pas 09 atau lebih ya. Tapi insya Allah semuanya dalilnya sahih. Tapi tadi, kembali ke masalah tadi, ada khilaf di antara ulama. Kenapa ada khilaf? Karena banyak sekali nama-nama yang disebutkan dalam dalil itu lebih dari 99. Nama-nama yang disebutkan dalam dalil, Al-Quran dan hadis, nama-nama Allah itu lebih dari 99. Nah, tinggal nanti para ulama yang merinci itu tadi dari hadis-hadis yang ada, mungkin ada yang didhaifkan ya. Mungkin ada yang disahihkan. Bagi ulama ini hadisnya dhaif, maka namanya nggak dipakai. Tapi bagi ulama lain, oh, hadisnya sahih, dimasukin. Seperti itu. Ada yang juga dari ayat, namun diposisikan. Ini ayat ini menyebutkan lafaz yang ini bisa dimaknai ini nama Allah, atau sebagian ulama mengatakan ini sifat Allah bukan nama. Jadi ini penyebab khilafnya. Tapi kalau pertanyaannya apakah semuanya ada dalilnya, ada semua. Ya semuanya ada dalilnya. Semua 99 nama tersebut semuanya didasari oleh dalil baik dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah, hadis. Bagi yang ingin melihat dalil-dalilnya bisa dilihat di kitabnya tadi, kitab apa namanya, Mukhtasar Fiqh Al-Asma'il Husna atau Fiqh Al-Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak, atau bisa dilihat di kitab Syarah-Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Biasanya di kitab Syarah Aqidah Wasithiyah disebutkan sih. Oh, nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Ya, sudah masuk waktu asar, kita cukupkan dulu. Tuhan, shalawat, salam, alaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh.